Bagaimana mereka ikhwan yang menghadiri kajian daurah seperti ini? Dan tidak hadiri kajian rutin kitab biasa karena menghindarkan dari ikhwan yang hadir di kajian rutin kitab biasa karena masalah dunia. Ini sering terjadi dan sudah saya nasihatkan. Jangan bergantung pada fulan wa'alan. Kalau si fulan hadir, saya tidak mau hadir. Itu kamu yang rugi. Dikira dia yang rugi. Yang karena ada urusan bisnis kemudian bertikai, bermusuhan. Pertama saya nasihatkan, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Yuridu hadza wa yuridu hadza. Dia berpaling dari sini, yang ini berpaling ke sana. Enggak boleh. Wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya, yang pertama dan lebih dulu mengucapkan salam. Maka jangan berkepanjangan bermusuhan. Apalagi sampai enggak mau hadir majelis karena ada si fulan. Dikira dia yang rugi. Kamu yang rugi yang enggak hadir. Kamu justru berpikir, kalau dia hadir, saya harus hadir. Kalau dia hafal, saya harus lebih hafal. Begitu dong. Itu persaingan bagus. Kalau dia rutin hajinya, saya akan lebih rutin. Bahkan saya sebelum dia datang, saya sudah datang duluan. Nah, itu hebat. Itu persaingan yang baik. Ini tulisannya sama. Satu aja ya yang dijawab. Karena banyak yang belum. Bagaimana menjelaskan tentang bid'ah tanpa menyakiti perasaan orang tua? Barakallahu fikum. Bayan, kata Ibnu Qayyim tadi, awsa, lebih luas daripada penetapan. Artinya bisa dengan bahasa lain. Yaitu misalnya menambahkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah itu sok tahu? Ya. Kalau kalimat bid'ah udah langsung wajilat qulubuhum. Ya. Langsung bergetar hatinya. Kamu dikit-dikit bid'ah. Ya. Nah, lafad bid'ahnya nanti dulu. Ya. Pakai lafad yang lain. Kepada abi atau umi. Ini masalahnya. Masa sih? Rasulullah SAW ajarannya kurang sempurna. Siapa yang bilang kurang sempurna? Nah, udah mulai itu. Masuk. Ajaran Rasul pasti sempurna. Tapi kalau sempurna, kenapa harus ditambahi dengan ajaran baru? Nabi tidak mengajarkan hal tersebut. Kok kita sok tahu mengajarkan? Nah, mulai itu. Akan berpikir. Barakallahu fikum. Sehingga bahasa silahkan. Tetapi inti dan substansinya harus itu. Agar berpegang dengan sunnah dan jangan mengadakan kebidahan-kebidahan. Apakah dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah. Tetapi saya katakan mulailah dari masalah akidah. Kalau masalah ibadah, di bawahnya. Ini bid'ahnya, kunut bid'ahnya, apalagi. Itu di bawah kebid'ahan Jahmiyah, kebid'ahan Mu'tazilah, kebid'ahan menolak sifat, itu besar. Kufur hukumnya. Maka itu lebih dulu. Mengapa terjadi pengusiran segala macam justru kepada mereka? Pada Hizbiyun. Bukan pada Salafiyin. Karena Salafiyin ketika berbicara ta'sil, mengakar pada pokoknya. Yang ketika disampaikan dengan hujah-hujah hati kecil mereka, mengatakan, ya memang benar sih. Gitu. Tapi di negeri kita berbeda ila akhir. Sehingga mereka tidak bisa untuk membantah. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Kalaupun mereka akan membantah, paling-paling dengan caci maki di kelompok kecilnya. Hati-hati, itu ajaran Wahabi. Dikit-dikit bid'ah. Tetapi ketika langsung pada perkara-perkara yang bukan masalah akidah, dia mulai padahal akidahnya masih banyak yang rusak, hanya terjadilah apa yang terjadi. Afwan, ana mau bertanya, untuk berwirausaha, apakah ada perhitungan khusus yang syar'i dalam mengambil keuntungan ketika berdagang? Seperti berapa persen keuntungan yang bisa diambil dari barang yang terjual? Ada akwal dari Hanafiyah pengikutnya atau Abu Hanifahnya atau pengikutnya yang menentukan harus begini, tidak boleh lebih lah akhirnya. Tapi itu tanpa dalil. Artinya dengan ra'yu. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Bukan karena masalah dia ahlu ra'yu atau sesat penyimpang, bukan. Tapi karena biasanya beliau ketika tidak ada dalil, mereka berdiskusi secara fikih. Maka mereka melihat dengan istihsanat. Sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tetapi kalau merujuk pada dalil, Nabi SAW menyatakan, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Artinya kalian enggak usah menentukan sekian, sekian, enggak usah. Allah yang akan menentukan harga. Otomatis. Allah yang menakdirkan. Kalau bisa, kalau kamu mau ngambil keuntungan 3 kali lipat, silakan. Orang akan beli pada orang lain. Kamu gak laku. Ya. Terpaksa kamu turunkan. Begitu diturunkan, masih ada yang lebih rendah. Sampai mencapai satu titik. Yang dijuluki dengan harga pasar. Siapa yang menentukan? Allah SWT. Manusia gak bisa. Saya menentukan sekian, ternyata gak laku. Menurunkan, rugi. Ya sudah. Sampai-sampai barakallahu fikum, ketika barang melimpah, harga jadi murah. Qadarullah. Dan itu kebaikan sesungguhnya. Sesungguhnya itu kebaikan buat masyarakat. Bukan begitu. Barakah dari langit Allah bukakan. Hasilnya, panennya panen raya. Melimpah buah-buahan, melimpah padi, melimpah semuanya. Masya Allah. Di pasar jadi turun harganya, murah meriah. Itu kan rezeki. Masya Allah. Tapi anehnya na'udzubillah, zalimnya manusia tidak mau harga turun. Dibuang ke sungai. Dibuang sekian buah naga, sekian banyaknya dibuang. Kenapa? Kalau kita kepasarkan semua, harga jadi turun katanya. Yaitu kalau harga turun berarti rezekinya masyarakat. Masyarakat bisa makan buah dengan hampir gratis. Karena murahnya. Ya, alhamdulillah. Kenapa zalim membuang tabdzir? Kalau saja mereka berpikir, bagikan pada fuqara masakin. Bagus. Barakah dari Allah Ta'ala. Kenapa dibuang sungai? Apa jawabnya? Kalau dikasihkan pada fuqara masakin, mereka enggak beli buah naga kami. Katanya. Ini, khudubidina azakumullah, dengan dalil yang saya enggak ingat hari ini. Mudah-mudahan kalau ada waktu saya cari riwayatnya. Tapi jelas kalimatnya, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Sehingga silahkan tawar-menawar. Yang penting tidak ada tipu-menipu, gak ada kebohongan. Sebab ada barang yang aslinya mahal sekali, ada barang yang tiruannya murah. Dia sengaja memberikan harga seharga yang asli. Akhirnya orang tertipu, dikira ini asli. Itu tidak boleh tipu-menipu. Ya. Kamu katakan ini bukan yang aslinya. Dan ini harganya cuma sekian. Itu jujur namanya. Ya. Tetapi kalau naikkan harganya sekian, supaya mereka mengira bahwa ini yang asli, itu ada unsur kebohongan. Barakallahu fikum. Dan ada keridhaan. Kamu mau jual berapa ini? Ya. Mangganya 1 juta. Satu, iya. Tapi saya beli. Ridho, ridho. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Barangkali pembelinya itu temannya yang ingin bersedekah. Sehingga kamu mau jual berapa saya beli? Ya sudah. Ya itu silakan. Apakah sakitnya ketika sakaratul maut menghapus dosa-dosa? 6. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, sakaratul maut akan dirasakan oleh seluruh manusia. Tetapi Allah akan bantu, Allah akan ringankan bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Di antara asbab meringankannya adalah Allah tunjukkan tempatnya dalam jannah. sehingga dalam keadaan sakit tapi melihat jannah yang dia akan duduki, sehingga terhibur dia. Nah, sehingga banyak orang-orang beriman mati dalam keadaan tersenyum, padahal sakit. Atau para sahabat yang terkena panah di dadanya menyatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku menang demi Rabbul Ka'bah. Aku berbahagia, aku mendapatkan apa yang aku harapkan. Wa rabbil Ka'bah. Afan Ustaz, bagaimana menjawab pertanyaan mereka menyimpang, tapi apakah keluar dari Ahlussunnah? Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau mereka lebih mengutamakan ro'yu atau akalnya di atas sunnah, maka mereka bukan Ahlussunnah. Sehingga yang masih Ahlussunnah adalah orang yang menyimpang dalam keadaan tidak tahu kalau itu menyimpang. Dia menyimpang dalam keadaan tidak tahu dalilnya. Ketika sampai dalil kepadanya, dia menyatakan, oh begitu ya. Alhamdulillah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahilah aku ilmu. Itu Ahlussunnah. Jadi ciri-cirinya, ketika mereka berbuat perbuatan yang sama, mukhalafatus sunnah, itu masih belum ditentukan mana Ahlussunnah, mana ahli bid'ah. Belum bisa. Setelah ditegakkan hujjah, baru kelihatan. Ini hujjah. Ternyata dia menolaknya dengan ro'yunya. Oh, ternyata mereka bermanhaj ro'yu. Menolak dengan akalnya, oh ternyata aklahani. Ya walaupun hadis sahih, tetapi bukankah ini gak masuk akal? Loh, kamu menolak hadis dengan akalnya? Ya akal lebih dulu dong daripada hadis. Sebelum ada hadis, sebelum ada Quran, akal sudah Allah berikan. Kata mereka, para hizbiyun dari kalangan Hizbut Tahrir. Ngomongin seperti itu. Dan itu pernah mereka datang, Hizbut Tahrir, datang ke Syekh Al-Albani untuk bertanya, tapi hanya berdebat. Kata Syekh Al-Albani, sebentar, sebelum kita berdiskusi, kita sepakati dulu rujukannya. Siapkah kalau kita berbeda pendapat merujuk pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf? Kata mereka, kita akan rujuk pada Quran dan Sunnah, tetapi kita dahulukan akal sebelum Quran dan Sunnah. Karena akal lebih dulu daripada Quran. Lebih dulu daripada sunnah. Sebelum ada Quran, sebelum ada sunnah, Allah sudah berikan akal. Akhirnya, dua, dulu pakai kaset. Sekarang hampir punah kaset itu ya. Kaset saya pada nganggur, rusak. Dua kaset, Syekh Albani berdiskusi atau berdebatlah dengan mereka, Hizbut Tahrir, hanya berbicara masalah itu. Inti yang mau didiskusikan belum mulai. Rujukannya kemana? Dua jam. Berakhir dengan diusir. Kalau gitu keluar dari sini, kita tidak sepakat. Berakhir dengan diusir dari majelisnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sehingga semestinya kita ini lebih mengarah pada qiyamul hujjah. Sehingga kita tahu siapa yang tergelincir padahal masih Ahlussunnah dan siapa yang memang musir, bersikokoh atau bersikukuh dengan pendirian bid'ahnya. Maka cukup. Kalau sudah sampai hujjah ditolak dengan ro'yu, ditolak dengan akal, tolak dengan hizbiyahnya, maka selesai. Kita tinggalkan mereka. Ini syubhat lama. Syubhat kuno. Kalau saja bukan karena demonstrasi 212 yang menyuarakan hukuman terhadap penista Al-Quran, mungkin penista tersebut tidak akan dihukum. Itu adalah bentuk nyata jihad kami. Lalu bagaimana jihadnya salafi terhadap penista Al-Quran? Dan apa hasilnya? Jadi dikira kajian dan daurah yang membantah tersebut tidak dianggap sebagai jihad. Kalau berdiri di lapangan Monas, jihad. Kok aneh? Bukankah lebih tinggi orang yang menyatakan bahwasanya siapa yang menistakan begini maka mereka begini, itu barakallahu fikum adalah lebih tinggi menyampaikan ilmu daripada berdiri panas-panasan di tengah terik matahari di Monas. Barakallahu fikum. Adapun qadarullah dia ditangkap atau tidak ditangkap itu berkait dengan sesuatu yang lain dalam tanda petik. sesuatu yang lain. Mau contoh? Contoh. Lah yang menyatakan tentang naudzubillah mencerca Nabi Ibrahim, mencerca dikatakan sebagai nabi kriminal, dosanya masih sehat walafiat enggak ditangkap. Kenapa enggak demonstrasi 212? Yang menistakan agama dengan mentertawakan nabi, mana? Tidak ada demonstrasi besar-besaran di Monas? Ikhwan fillah a'azzakumullah, ini urusannya dalam tanda petik sesuatu. Ya. Apa sesuatu itu? Politik. Barakallahu fiikum. Yang menista agama lebih dahsyat banyak dan merinding kita mendengarnya. Ada dosen di Bandung, ada dosen filsafat di Semarang yang na'udzubillah mencerca Allah, mencerca agama, mencerca semuanya. Bahkan ada yang menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala ini perempuan iblis. Syiah Rafidah. Yang menyatakan bahwasanya Tuhan atau Allah itu bukan Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Semua apa? Apakah ada demonstrasi? Jihad. Ayo jihad. Biar sampai mereka ditangkap. Ya, dia kan bukan gubernur. Dia kan bukan calon presiden. Oh, itu urusannya barakallahu fikum. Jadi enggak apa-apa mencela agama juga silakan. Lakum dinukum waliyadin. Kamu mencela agama kami enggak apa-apa. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau mereka menjawab, kami membantah. Nah, kami juga membantah. Alhamdulillah, kita tidak diam. Kita berbicara dengan sekian banyak pembicaraan sebelum dia ngomong. Apa iya? Sebelum dia ngomong sudah dibantah? Iya apa iya? Karena kita sudah bicara bahwa orang Nasrani selalu mencerca agama Islam. Berapa kali kita bicara itu? Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh dan bumi terbelah ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Tayyib. Apakah baru sekarang dia mencerca agama? Telat. Harusnya kamu demonstrasinya dulu. Ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak, ayo demonstrasi. Dia mengatakan Allah memiliki anak. Astagfirullah, tak Indonesia ke Jakarta semua. Gak boleh ada Kristen di sini. Nah itu, Masya Allah. Orang kafir mencerca agama. Ya dari dulu. Ikhwan ibn a'azzakumullah, sekarang ini lebih dahsyat. Orang ngaku Islam mencerca agama. Mengaku Islam, liberal, mencerca agama. Katanya nanti itu kumpul Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Nanti di akhirat. Ini dari mana? Ini akidah. Kok mereka bisa ngarang seperti itu? Ngarang cerita. Muhammad, itu umat kamu kok selalu musuhi umat kami? Ya, maaflah itu mereka begini-begini. Lah umat kamu juga, kenapa menembaki umat-umat kami sana di Swedia, di New Zealand? Dianggap main-main. Sampai kemudian akur, sudahlah mudah-mudahan mereka semua masuk surga karena semangat mereka. Nasrani masuk surga. Yahudi masuk surga. Isyahada. Kapan demonstrasinya? Jadi barakallahu fikum, pandanglah dengan pandangan para ulama. Kata para ulama, cara-cara seperti itu cara-cara bid'ah. Maaf. Kami bersama kalian dalam memusuhi orang-orang kafir yang mencerca agama Islam. Kami benci mereka, kami membantah mereka, kami memusuhi mereka secara akidah. Tetapi untuk kita berbicara tentang caranya, jangan dengan cara yang tidak sunnah. Bahkan membunuhnya juga tidak sunnah. Kenapa? Karena ada penguasa. Penguasa yang bisa menghukumi mereka yang berhak. Kita tidak berhak. Kita laporkan pada penguasa, diusut oleh penguasa. Mudah-mudahan tanpa demonstrasi juga akan ditangkap. Sekarang musim penangkapan kok. Iya kan? Mencerca, tangkap. Mencerca, tangkap. Alhamdulillah, ya. Siapa yang berani mencerca agama, tangkap. Hanya dengan laporan saja, cukup. Dan itu tidak melanggar sunnah. Dan itu juga jihad. Fisabilillah. Pertanyaan yang paling menyita kayaknya ini. Yang lainnya enggak kebagian. Naktafi bihadal qadr barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.